juga Wisnu Jaya Audio. Terima kasih Pami Gerobokan, terima kasih. Dan kita panggil siapa dia kalau bukan Aja Kumala New Metro. Pasti aja Mahkota Cafe and Karaoke. Terima kasih. Halo semuanya, dong buat New Metro. Terima kasih.